Diungokno cerita ngisi hati iki, ngantes ra karuan jebul sliramu mlenjani. Dirasakno loro atiku kepati-pati, yen kelingan janji tresnomu tekane mati. Kowe tekong gawa tresno, kowe lungon gak loro. Tresnomu dalapung neng sekoro. Rasa sayangku uwes mati, hancur dadi roku pengati. Ati ora bakal ngemis walase tresno. Rasa sayangku wes mati, hancur.